Matius pasal 2. Ia tonna jaji mo puang Isa jio kota Betlehem, ratu mi jau kota Yerusalem, to batu pira-pira to macang kita bintuin jo mai kadellekan. Ia to kota Betlehem, mesa kota jio tanah Yudea, tona parenta Raja Herodes. Name ku tanah tulako tau nakua, umbora nani jaji to pea la menjaji raja nato Yahudi. Kikita tu bentuena jo langi jo kadelekan nala ratukan sujui. Gajah sabakan mito Raja Herodes solat tu Buddha jo kota Yerusalem. Tonna sading itu apa napau te to pakita bintuin. Na suami Raja Herodes to kapala imang sola guru agama sirempun. Na kutanaimi na kua. Umboro alanani jaji to Raja mang pasalama. To pura napau jolo mo puang latala. Pada na kua mo mebali. Jio kota Betlehem, jio tanah Yudea, nasab asusi mojo to mangka nauki nabi ton na anu. Kamu to Betlehem, jio tanah Yahuda, te dakumua kotami mo bicukuna. Nasab alan mai tangatangami laden to menjaji to lamparenta umaku to Israel. Ya ton na ise mi Raja Herodes, umbo nani lajaji Raja mang pasalama, napangapetambayam bunimi te to pakita bintuin. Nakutanai langkanasai kumua. Murawat tu mikite jo bintoin. Ia ton namangka mempawan ni. Na suami male lako kota Betlehem. Na pasan ni kumua. Male mo kamu nangai mele jo pea. Na ia miampak mi. Pawan na. Gumale to da suju i. Ia ton namangka mo sading kalanna raja dee to pakita bintuin. Mpataruh mi kalingkanna. Gajah parannu penawanna. Nasabak na kita pole omi to bintuin to mangka na kita jo kampung na. Ia jo bintuin jo lani, namane torro jau sipatuna to bola nani torro jo pea. Mentama mi bola te to pakita bintuin, na kita jo pea sola Mariam Indona, anna suju usompai. Na bukai mi to sepu ewanan na bawan ni te pea, na pangolai to bulawan, kamanyang, sola mur. Ia ton na pole molako kampung na. Lala leko mo naola, nasaba na pangingaran ni puang ala ta'ala, lantindona na kuwa. Danggi mo mimale sikitan pole Raja Herodes. Mangkay jo, nakita mi Yusuf to malaika na puang ala ta'ala, lantindona ng kuwan ni kumua. Mi choko, palayan ni tupia solaindona la kota na Mesir. Nasaba na angahi Raja Herodes lanabuno. Toro ko jio. Nakupawam poko mumane pole jumai. Taapami ico kami to Yusuf jo obongi. Namalem palayan ni to puang Isa sola Indona do Mesir. Torro mi jio ratu lako matena Raja Herodes. Susi mi jio najaji to kadanna puang ala ta'ala. Mangkana pau nabi to naanu kumua. Jomai Mesir kutambai ito anakku. Mabirih mi to Raja Herodes. To naisen ni kumua. Nauraga ite to pakita bintuin. Nasabak lalaleko minaola. Napang parentam mi kumua. Ladi bunongasan to peamuane. To te edapan natalung taun umuruna. Jokota Betlehem nameng guririkina. Nasabak sipatu moto watu napawan ni to pakita bintuin. Susi mi jo. Najaji to kadan napuang ala ta'ala. To mangka napau nabi Yermia ton naanuk kumua. Jo kampung Rama den Sarro nakarra kana saading itau. Rahel batingi batina. Na tiami di pakatana to masse penawanna na saba teda mo batina. Ia ton na mate mo Raja Herodes. Na kita pole omi Yusuf jio tana Mesir to malaika na puang ala ta'ala lan tindona ngkuan ni kumua. Mi cok moko. Mumales solan ni tu upea solain dona la kotana Israel. Nasaba matengasam mi to tolambunoi. Mi cok mi, namale solan ni to puang Isa, sola Indona lakotana Israel. Apa malaja Yusuf pole lakotana Yudea, sang nasading ikumua, ia to Arkelaus, anakana Raja Herodes, suliambena mang parenta jotana Yudea. Napatuji puang ala ta'ala lantindona, an namale rek tanah Galilea. Ia to naratu more. Torro jio mi mesa kota di sanga Nasaret. Susi mi jo, na jaji to kadan na puang ala ta'ala, mangka na pau waktu pira-pira nabin na ton na anu kumua. Ladisanga to nasaret to raja mapasalama.